warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. في الآخرة لمن الصالحين. Tobat summa inna rabbaka mongko nuli sak temene pangeranmu Muhammad lilladzina amilu marang wong akeh kang dong lakoni sapa ladzina asu aeng kemusyrikan kaalanan sing dimaksud kemusyrikan nglakoni kemusyrikan utawi kekufuran lakon utawi ucapan sing iso dadi sababe musyrik utawi kufur leng lakoni bijahalatin sebab ra ngerti summatabu nulido bali do tobat sapa ladina mimbang dizalika saking sawuse nglakoni kaalea terus tobat wa aslahu lan memperbaiki sapa ladina ngamale diapike inna rabbaka sak temene pangeranmu Muhammad mimba dia saking mengsawuse mengkono bodho ning gelem tobat laghufurun sayakti kuzat kang paring ngapura rahimun dat kang welas asih ayat meniko nganggo takbir summa ngeten iki ono rahasia maksude dawuh falfa ulit tartibi bitisali wa summa lit tartibi bimfisali bedane huruf atafa karo summa nek fa niku tertib sing itisal urut ning tetemu tegese langsung contohnya berwudu terus sholat fa tapi nek summa wa summa lit tartibi bin fisoli letsuwe nek fa lets dilo langsung nah kok digawe summa sebab ayat iki tumiba ba'dane wong-wong Yahudi sing do nglakoni kekufuran nglakoni kekufuran kan kadang-kadang setahun rong tahun kadang-kadang telung tahun sak teruse yo senajan nglakoni kekufuran nganti pirang-pirang tahun ning akhire do gelem tobat tetep diapura mulane nganggo tetembungan summa summa nggone ayat liya juz 9 surat al-anfal Gusti Allah ngendika dawuh jeneng nabi qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf Muhammad wong-wong kafir ku kandhane asal gelem mareni kekufurane diapura bebas lakune sing wis kliwat yughfar lahum ma qad salaf iki murae Gusti Allah manusa gak iso upamane ana wong kafir nganti 70 tahun ling lakoni kekufuran kurang sedina mati gelem tobat asyhadu kesalahan lakon 70 tahun hapus yughfar lahum ma qad salaf Mulane jeng Nabi nalika ngadepi wafate Abu Thalib ditunggoni sebagai ponaan sing dimong wit cilik. Kanjeng Nabi dimong Abu Thalib niku mulai umur songo. Kanjeng Nabi lahir wis rak menangi bapak, umur 6 tahun ditinggal ibu, dimong Abdul Muthalib sebagai yai, lagi 2 tahun kapundhut, terus nderek paman Abu Thalib nganti dadi manten umur 20. Niku Abu Thalib sing mernahno. Senajan kafir Abu Thalib, tapi lembela jeng Nabi luar biasa. Tenagane, pikirane, sak duwite pisan. Kempal ngantos jeng Nabi kromo. Lajeng umur 40 tahun Nabi kautus, Abu Thalib isih kafir. Malah dijak besanan. Abu Thalib kagungan putra namine Ali, Kanjeng Nabi gadah putra putri namine Fatimah. Fatimah pikantuk Ali. Nek anake dadi manten, bapak lan bapak iki namine besan cara kudus. Dadi Kanjeng Nabi besanan karo wong kafir. Mugi supaya dipelajari, ditiru karo Raden Rahmat Sunan Ampel besanan karo Brawijaya. Brawijaya raja Buddha terakhir. Brawijaya bojo sing ketiga danak Raden Hasan. Raden Hasan sing sak mangke terkenal Raden Sultan Raden Fatah. Sultan Demak Raden Fatah niku putrane Brawijaya. Dipundhut mantu dening Raden Rahmat Sunan Ampel entuk anak wedok sing ibu kedua namine Murtasimah. Nah, garwane Raden Rahmat Sunan Ampel niku wonten kalih, sing pertama Condrowati, sing nomor loro Dewi Mas Karimah. Sing Dewi Mas Karimah diparingi putra loro, sing gedhe wedok Murtasimah niki sing entuk Raden Fatah. Sing nomor loro Murtasiyah entuk Raden Ainul Yaqin. Niki niru jeng Nabi. Raja Budha Brawijaya niku kepalane Budha nek Indonesia pisanan. Tapi ling aja pisanan Raden Fatah wis dimong karo Raden Rahmat Sunan Ampel sebagai satri kinasih. Diulang ilmu syariat, ilmu tarekah, ilmu hakikat, badane mateng terus dipundhut mantu. Ngono iku jenengane Raden Rahmat pisanan karo Raja Budha. Niru jeng Nabi pisanan karo Abu Thalib. Kenging kenging. Sing penting sing dipundhut mantu niki wong Islam tenang. Ngeten iki nek mboten diterangake sok. Wong Islam kok kumpul karo wong kafir, nek kena dimanfaatno kan pancen iso. Abu Thalib saugi jeng Nabi diganggu karo wong kafir, Abu Jahal, Abu Lahab sak kanca-kancane, Abu Thalib sing maju. Kufar Mekah korak wani karo Abu Thalib. Nganti Abu Thalib nalika mati tetep kafir. ditunggoni jeng Nabi, tunggoni Abu Lahab, sak keluargane. Abu Jahal melok-melok angger arep maca syahadat merko jeneng Nabi ngendika paman Abu Thalib jenengan kula aturi mau sak kalimah sing dimaksud kalimah syahadaten sampean kula aturi mau sak kalimah mangke teng akhirat kula jamin swarga memaca tok niku tak jamin swarga sebab janabi pun didawuhi kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf kandane Muhammad wong kafir-kafir iku kapan gelem mareni le kafir tegese gelem asyhadu yughfar lahum ma qad salaf dosa komplit diapura mulane janabi kendel saben arep maca syahadat Abu Thalib diantungi jotos karo bangsane Abu Lahab Abu Jahal sak kancane ape muni dak sido ape muni gak sido akhire mati tetep urung maca temurun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha al ayat surat Al-Qasas juz 20 tenan seliramu Muhammad ora bisa pare pituduh wong sing kok senenge gak iso sing iso paring pituduh yaiku Allah ning ngene wong sing dikersakake sido matine kafir mulane nek ana hadis-hadis an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu mboten anhuma padahal nek Ali ibn Abbasin radhiyallahu anhuma iki nandhakake Abu Thalib ora klebu sahabat klebu wong kafir ning ono cerita niki nek nerangake nek mucal kudu urut ning ono cerita jarene ora ngerti ya jarene ya padha karo ndekne ana bom jarene aja muni ngerti dhewe aku teko Jakarta semabur ngene iku namene goro ya jarene jarene sapa jarene TV ngono jarene nalika mbledak ya ora reti ya jarene nah iki ya jarene Kanjeng Nabi nyuwun dateng Allah Abu Thalib supaya diuripke diparingi keturutan ceritane Abu Thalib terus tangi sangka kubur terus disyahadatno terus mati maneh nek cerita iki bener kula sangat mendukung sangat setuju sakake perjuangane ku harta bendane tenagane pikirane oleh bela jeng Nabi mulai jeng Nabi umur songo ngantos kanjeng Nabi umur seket pas sedane Abu Thalib niku lah niki ayat nerake upamane wong-wong kafir dong ngakoni kemusyrikan sebab lera ngerti lu kok iso dak ngerti nah niki perlu keterangan bijahalatin ku asale makna budu bahasa niku iso dialuske jobi sampai nek ngomong kali tiang mangke rasakno ana wong ngomong keliru terus sampai sampai niku budu lor hatine nah iku aturane dialuske sampai niku mboten ngertos rada enteng atau dianuna dialuske mana sampai niku dereng ngertos mboten apa-apa. padahal dereng ngertas ku ya bodoh, ra ngerti ku ya bodoh, tapi aja nekat sampean wis tuwa bodoh. Nah. Olane balaghah, balaghah ku sastra bahasa. Supaya digunakake. Mbah, sampean niku dereng ngertos. Yo panjenengan aku durung ngerti. Nah. Gelem mbah sampean ku goblok. Wah, payah nah. Padahal dak ngerti ku goblok padha. Dengar iki pentinge bahasa. Ya, bahasa. Mulane nek ngendikan sami islame niku supaya sing alus. Sing alus. Iki aturane. Dadi balaghah, balaghah niku sastra bahasa. Tengri kini ki senajan ngelakoni kemusyrikan nganti roh pirang-pirang tahu, tapi krono jahalah orang ngerti. Lah orang ngerti ku sing dimaksud piye? Wong wani ngelakoni dosa iku mesti wong iku dak ngerti. Dak ngerti tegese bodoh. Dak ngerti apa? Dak ngerti akibate siji. Wong lakoni dosa ku disiksa. Ora ngerti. Nomor loro kebodhon kaagungane Gusti Allah. Gusti Allah ku Maha Agung, Allahu Akbar. Nek sampean kepengin ngerti kaagungane Gusti Allah sing gawe bumi sak isine, iki Gusti Allah. Bisa isine sing dadi rebutane manusa nang donya. Royoan kursi, royoan duit niki bumi niki. Iki sing gawe Gusti Allah sing gawe. Bumi iki dilingkari langit sab siji. Langit sab siji melingkari bumi. Langit sab siji dilingkari langit sab loro adohe padha karo bumi ning langit sab siji, langit sab siji ning langit sab loro sing gawe Gusti Allah. Dilingkari langit sab telu, sab papat, sab limo, sab enem, sab pitu, wolu sidrotil muntaha, songo mustawan, sepuluh rafraf. Iki sing gawe Gusti Allah kabeh. Lho Gusti Allah kudu berarti Maha Agung. Luar biasa. Sampan pelajari langit dak ono cagake, ora sentet ya ono ya ini. Niki. Padahal sampan gawe omah wis apike nek ni lagek setahun ternit sentet. Niki. Niki. Agungane Gusti Allah. Lah bumi langit iki besok. Sing bumi gedene semene iki diganti bumi anyar. Dalile yaumatu baddalul ardu ghairal ardi. Surat Ibrahim juz 13 besok bumi dinagamat diganti bumi sing anyar. Terus bumi buak. Gak beriman ora. Sebab Gusti Allah sugih. Gawe bumi neh iso. Langit diluntung yaumanat wisamaa. Kapal yisijili lil kutub. Besok dina kiamat langit tak luntung kaya malaikat nek luntung buku buak. Langit dibuak ikabe tak beriman ora. Gusti Allah sugih lho agunge semanten lamun manusa sing cimplis sing ngene iki wani berarti gak ngerti keagungannya Allah. Bijahalatin wong nek wis ngerti keagungane Allah ora wani. Malaikat Israfil sing terkenal makhluk sing paling gede-gedene malaikat Jibril kali bumi niku gede Jibril. Jibril nyekali bumi padha karo manusa nyekali bal. Malaikat Jibril kepengen jelajahi malaikat Israfil ki gedene sepiro. Iku mlabur setahun lagek tutuk cangkem tuk irung. mabur. Sampan bisa bayangke mabure malaikat Jibril. Wong karo bumi gede maneh mabur setahun. Niku lagi entuk teko irung tek cangkem. Lendung Israfil niku gedene sepiro. Lha iku malaikat Israfil nek tampa dawuh sanging Allah mengkeret kaya mprit. Sangka wedine. Lah manusia ora reti keagungane Allah do sembrono niki. Bijahalatin. Lho ngono wae. Wong sing do ngalakoni kemusyrikan mergo ora ngerti kok gelem tobat terus ngapikno amale diapura tetep. Niki ayatnya mulai summa inna rabbaka nganti ghafur rahim maknane ngoten niku nah. Mergo tumiba badane ayat-ayat sing nerangake kekufuran badane terus nerangake kehebatane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku padha nabi sing luar biasa, termasuk nabi sing nomor loro badane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim. Kehebatane Nabi Ibrahim niki diterangake sipate Nabi Ibrahim 10 macam sifat. Le ngendika Gusti Allah nganggo inna taukid tenan. Monggo ora usah nganggo inna ngono iku si wis do percaya nganggo inna. Inna Ibrahim sak temene Ibrahim. Kana iku ono sapa Nabi Ibrahim ummatan. Sifat sing nomor siji ummatan. Niki perlu keterangan. Ummatan niku lafal muzakkar apa muannas? Nek sampan mu'al muzakkar mergo kana ummatan. Tapi ono inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan. Dikae muannas. Nak kene ummatan kana ummatan kone dan dikae muzakkar. Dan ini supaya ngerti lafal ummatan niku nek coro mantek diarani kulli mustarok. Satu kata mempunyai arti lebih dari satu kata. Lafal siji duwe makna punjul ko siji. Niku sing perlu diterangake. Kadang-kadang sok nimbulake tukaran mergo padha jahalae, padha ora ngertine nek tukaran, pendendeng-pendendengan tukaran, padha ora ngertine. Ummatan iku sing asli maknane golongan. Indal itlak ummat bi makna jamaah, golongan. Tapi iki lafal ummatan maknane wong. Pemimpin. Ummatan maknane pemimpin model. Ana ummatan maknane agama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Niki teng Quran, padha Qurane. Telung iji. Ana ummatan sing maknane golongan. Ana ummatan. Kalau kita umat nanti golongan, wal takum mingkum ummatun golongan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, maknane agomo. Laiki ummatan maknane pemimpin. Sing bener sing di, padha Qurane deh. Sing bener sing di. Niki, padha karo wingenane kula nerangke bab sayyidun. Sayyidun ono sing maknane Tuhan. Dalilih teng hadis Bukhari as-sayyidu Allahu. Utahe sing dadi Tuhan yaiku Allah. Nganti yo ndek pendapat nek ana Kanjeng Nabi Muhammad dipasang sayyidina musyrik. Mergo nganggo dasar as-sayyidu Allahu. Ya bener. Jadi sampean maca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampean maknani Tuhan, kufur. Tapi ono sayyid dan maknani pemimpin, surat Ali Imran juz 3. Bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyida. Nabi Yahya itu pemimpin. Sing ngendika Gusti Allah. Dadi sayyid maknane pemimpin. Dadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemimpin Muhammad. Pas bener. Ono sayyid dan maknane bojo. Quran iki wa alfaya sayyidaha ladal bab juz 12 surat Yusuf. Maca selawat kepada bojo, keliru. Nah, kene iki. Mulane supaya dilurusake. Dadi wong Islam ora tukaran. Mergo le tukaran padha ora ngertine. Mene kuwi luwih halus, mergo padha bodhone wong ngono kuwi. Mangkel padha dak ngertine nek ngono aturane ngono. Ah ngaten iki sak majelis ndung ngerti paham. Sayyidina Muhammad kenapa ora aku le maknane piye? Ngono. Iki padha karo mati ora di ora didusi, ngono iku padha wae, ora didusi, ora diwadahi dus, ngono. Ora didusi, ora disirami, ana. Ha didusi iku jenenge kuli mustarab. Lisane iki sing penting ku ngrukunake umat Islam. Mangke kepenak. Wong ana sing do maca niku silaturrahim, niku bener. Fal yasil rahimah. Nepungake sanak family. Ngono ae ana pemimpin-pemimpin maca silaturrahmi. Mempertemukan kelamin. Dadi lamine lanang karo wedok ditemokno. Ya leren ning gribe kraja kula jenengan. Niki. Kata pemimpin-pemimpin sing ngendika silaturrahmi. Awis piye wis kadung mlaku. Awis ngene wae nek silaturrahim bahasa Arab, silaturrahmi bahasa Indonesia. Ngono wae dak. Dadi rukun. Aku silaturrahmi ya bahasa Indonesia, ngono wae. Aja didekne Arab. Mangke kepenak. Sing penting ku rukun. Kerukunan umat Islam ya. Rukun. Nah. Sipate Nabi Muhammad Ibrahim nang ngene Quran ummatan. Disekseni dening Allah. Ummatan maknane imaman kudwatan jami'an li khisalil khair. Nabi Ibrahim pemimpin. Pemimpin sing bagus lakune. Sifat nomor siji. Nomor loro konitan. Taat patuh lillahi datang Allah. Patuhe datang Allah luar biasa. Saged ditingali nalika Nabi Ibrahim didawi khitan. Didawi khitan ku Nabi Ibrahim lagi umur 80 tahun. 80 tahun. Didawi khitan terus masuk omah golek alat sing ana kodum prekul. Sampan bayang gitu diketok dhewek. Nanti dielingke karo sing ibu. Mbok ampun, alat menika padha sing canggih ora. Aku nek kesuwen ora diarani patuh. Ya senajan sunat tapi mengko-mengko ora patuh. Ya salat subuh jam 7 ora patuh. Niki carane. Salat. Tapi disebut patuh. Oh enggak. Lewer lho ngene kuwi salat subuh jam 7 ngono. Nah, Nabi Ibrahim konitan patuh. Hanifan sing condong saku satu agama. Tegese tenanan. Tenanan, lip patuh ketenanan Hanifan. Lingrung kopi agama Islam tenanan Hanifan. Orang nanti terpengaruh karo agama liyane Hanifan. Satu agama sekali Islam, Islam murni Hanifan. Kiai-kiai nek mau nek manani condong. Condong ku ngrung kopi. Ki sifat nomor 3. Walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim ora ana sapa Nabi Ibrahim termasuk musyrik. Dua musyrik babar pisan ora tahu kecampuran kemusyrikan. Nomor 4. Nomor 5. Syakirul li an ummi. Hale nyukuri maring sekehe kenikmatane Allah. Nomor 5. Syukure luar biasa. Syukure Nabi Ibrahim saking paringan rizki saking Allah. Niki nek sampean kepengin ngerti, kira-kira gak iso nglakone tak dikiki. Gak iso nglakone. Nabi Ibrahim ku ora kersa dahar nek ora ana tamu. Kula nek ana tamu mangane mandek. Kula ana tamu lagi mangan kula nuwun, mandek le mangan aku. Iki cara Nabi Ibrahim ora ngono. Lah sampean padha Nabi Ibrahim napa padha kula niki urusane sampean. Niki. Ora kersa dahar nek ora ana tamu. Diceritakake telung dina telung bengi ora ana tamu. Nabi Ibrahim luwe ngelak luwe banget. Kisah teng peken padus tamu. Cak ngomong terus nganti tetok omah terus daharan ya. Sampai nanti ngoten mboten ayo kondo bloko mawon ya. Nah, ini syakirul li an ummi. Nek kala-kala nyacak ngono siji wae. Syakir nomor 5 ya. Ijtabahu milih sapa Allah ing Nabi Ibrahim dadi pilihane Allah nomor 6. Ki sifat sing nomor 6 jan pilihane Allah kekasih. Tapi kekasih Nabi Ibrahim Khalilullah. Iki kalah karo Kanjeng Nabi Habibullah. Podho-podho kekasih paling dekat Habib. Nomor 2 Khalil. Terus nomor 7 wahadahu ila siratim mustaqim. Paring pitutuh Allah ing Nabi Ibrahim malang dalan sing lurus, jalan sing menuju ridho Allah. Nabi Ibrahim ora tau menceng. Walu. Terus nomor 8 wa atainahu fid dunya hasanatan lan maringi ingsun ing Ibrahim fid dunya nang ngene dunya hasanatan ing kebagusan. Hasanatan teng riki dimaknani pengalem bono sing luar biasa. Nganti wong sing beragama liyane Islam ku ngalem Nabi Ibrahim. Nanti Nabi Ibrahim ku direbut wong Kristen yo ngarani Nabi Ibrahim ku wong Kristen sing apike Nabi Ibrahim. Wong Yahudi yo ngarani nek Nabi Ibrahim iku wong Yahudi. Nganti berebut niku. Nalika berebut zaman Nabi Yahudi ngarani Nabi Ibrahim wong Yahudi, wong Kristen ngarani Nabi Ibrahim wong Kristen muga saking apike. Sahabat Nabi bingung. Barang temurun ayat maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Ibrahim ora wong Yahudi, Ibrahim ora wong Nasrani. Walakin kana muslima, walakin kana hanifan muslima, wong sing tekun wong Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dudu wong musyrik. Mergo musyrik Mekah yang ngrebut. Nah, nalika ayat iki temurun sahabat bungah. Sifat sing nomor 8. Hebate Nabi Ibrahim diparingi ganjaran nok donya. Wa atainahu fid dunya hasanatan, ki diparingi ganjaran nok donya. Malah nang ngene juz 20 cetha wa atainahu ajrohu fid dunya. Nabi Ibrahim diparingi ganjaran dening Allah, ganjaran ki diparingke nok donya. Antara lain Nabi Ibrahim iku diparingi putra nabi. Diparingi putu dadi nabi, diparingi buyut dadi nabi. Niki arang niki. Yo nabi yo rasul. Putrane Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Putrane Nabi Ishak, Nabi Yakub. Putrane Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Ngantos jeneng nabi niku meri. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meri paringane Allah ring Nabi Ibrahim meri anake Nabi, putune Nabi, buyute Nabi, nganti kan Nabi ngendika nangnya hadis Al-Karim ibnul Karim wong mulya, anake wong mulya, putune wong mulya, buyute wong mulya, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Iki termasuk wa'atainahu fid dunya hasanah. Nih, tujuannya. Lah kanjeng Nabi ora diparangi, mboten. Tapi kanjeng Nabi diparingi langkung hebat maneh khatamun nabiyin. Pungkasane para nabi. Mulane iki kan rahasia apa sebabe jeneng Nabi putra-putra kakunge ora nganti balek kapundhut tasih halit-halit. Nah, iku maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Surat Al-Ahzab. Muhammad dudu bapak ibrung dewasa-dewasamu. Artinya ini jasa isyarah. Putrane jeneng Nabi ora ana sing dewasa. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyin. Ning dhek tetep utusane Allah nabi terakhir. Nating iki pangkat khatamun nabiyin iku luar biasa. Berarti ora ana nabi lahir badane wafate jeneng Nabi. Mboten enten. Sebabnya apa? Kanjeng Nabi wis dadi khatamun nabiyin. Mulane putrane digawe dipundhut sih alit-alit. Sebabnya nek putrane nabi sing kakung niki dipundhut nganti balek, wonten kalih alternatif kemungkinan dadi nabi ta ora. Nek dadi nabi berarti nabi ora sida entuk gelar khatamul anbiya. Nek ora dadi nabi kecewa. Wong nabi anake kok ora nabi, kecewa. Kula contohake, kiai anake ora dadi kiai, kecewa. Ya. Lah nek aja gampang-gampang dadi kiai. Kiai anake ora iso dadi kiai, kecewa. Padha karo juragan, anake dak iso dadi juragan, kecewa padha mawon. Iku sing ngemis ku sapa? Iku anake juragan anu lho kok iso ngemis. Kecewane nene niku. Oh niki. Dengeri kene endahe bahasa. Endahe bahasa. Mulane mulang Quran tafsir niku nek ora ngerti balaghah nggih. Orang pati indah ngono lho. Ngene iki pamane kula biasanya wa atainahu fid dunya hasanatan. Maringi ingsun ing Nabi nang dunya diparingi kesaenan. Nabi Ibrahim nang dunya diparingi kesaenan. Terus tak waca ngono lho, mutur tak terusno. Sampeyan yo ngantuk kabeh. Teng mriki ungkapan sing angel teng mriki ya. Nah, hasanah ki rupane apa? Lah Nabi Ibrahim diwehi kaya ngono iku nak donya tok apa ora sing nak donya wis luar biasa. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Iki jeng Jumat malih mawon insyaallah keterangane katane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'ma wa zida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Subhanaka la nusi sana an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ali ashabi. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqq wa haqqa warzuqna tibah, wa arina al-batila batila warzuqna sinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.